Teman-teman, kita malam ini saya pengen ngobrol tentang masalah kurban. Karena kita sebentar lagi akan kurang dari sebulan ya. Kurang dari sebulan kita akan masuk ke ya, Hari Raya Idul Adha. Saya juga gak tahu apakah pekan depan masih ngisi atau mungkin pas bentrok jadwalnya. Mumpung malam ini saya ngisi, insya Allah saya pengen kita belajar tadabur tentang Al-Udhiyah, tadabur tentang kurban. Pertama, dari penamaannya dulu nih. Ini maaf ya, agak sedikit sok-sok jadi dosen. Dari penamaan menyembelih. Ada yang menyebutnya menyembelih hewan korban. Ada yang menyebutnya menyembelih hewan kurban. Ada yang berkorban, ada yang kurban. Mana yang benar? Yang kurban angkat tangan. Cuma 2 orang, 3, 4, 5, 6. Yang korban? Enggak ada. Oke, yang korban perasaan? Lebih banyak ternyata. Oh, baru tahu. Berarti di sini korbannya setiap tahun Ustaz saya berkorban loh Ustaz. Apanya? Korban perasaan. Dua-duanya boleh. Tapi kita harus tahu kenapa menyebut dengan diksi itu. Misalnya kita nyebutnya kurban. Kurban itu bahasa Arab dari huruf Q. Kurban yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Kita menyembelih hewan di hari Idul Adha untuk menjadi ibadah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dikenal dengan istilah kurban. Kalau menyebut korban, itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya udhiyah. Arti udhiyah itu, adha itu adalah berkorban, bukan berkurban, berkorban. Jadi udhiyah pengorbanan. Adha hari pengorbanan. Tadhiyah berkorban. Jadi kita bisa juga mengatakan, korban gak tahun ini? Korban banget, sering saya jadi korban gitu. Nah, jadi kalau berkorban boleh, berkurban boleh, atau mau disebut dua-dua juga boleh, korban-kurban boleh lah. Yang penting bahagia ya. Cuman dalam versi Arab lebih sering diistilahkan dengan udhiyah, adha, tadhiyah atau korban. Kalau di Indonesia tergantung lamanya hijrah. Kalau baru hijrah berkorban. Kalau udah lama hijrah berkurban. Udah Arab gitu. Ya, padahal sama aja sih. Mau lama, mau sebentar, tetap aja namanya udhiyah, tadhiyah. Dan tadhiyah ini sesuai dengan namanya, jadi kita udah tahu nih, kenapa disebut dengan berkorban atau tadhiyah, kenapa disebut dengan berkurban. Sehingga yang paling penting dari ibadah ini adalah bukan istilahnya. Yang paling penting dari ibadah ini adalah filosofi dan goalsnya. Sehingga ketika misalnya kita menyebut salah satu atau kita mengakui dua-duanya sebagai sebutan yang boleh, maka kita harus mencoba untuk benar-benar mengambil hikmah dari filosofi penamaannya. Kita kemudian mentarget, kita harus mendapatkan goals dari ibadah ini. Karena kalau kita hanya sekedar menumpahkan darah hewan, kemudian mendistribusikan daging-dagingnya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan itu. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kalau gitu gak usah nyembelih Ustaz. Bukan kayak gitu maksudnya. Allah tetap menyuruh kita nyembelih, tapi yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya. Yang sampai ke Allah itu bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati kalian. Takwa di dalam hati kalian.